Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kitab kumpulan fatwa Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala terkait dengan pembahasan sebelumnya, yakni kaidah dan permasalahan kaitannya dengan ta'amul, bermuamalah, berinteraksi dengan orang yang menyelisih jalan yang benar. Berikutnya pada halaman 348. Qala as-su'al, pertanyaan, hal min nasihatin, apakah ada suatu nasihat, ya syaykh, bisa juga ya syaykhu, bisa juga ya syaykhi, dengan menghilangkan ya-nya, wahai syaykh saya, ila man yadhhabu ila majalisi ahlil ahwa, apakah ada nasihat yang tidak disampaikan wahai syekh bagi orang yang pergi atau mendatangi majelis-majelis ahli bid'ah, datang ke majelis-majelis mereka, wa huduri muhadharatihim, dan menghadiri muhadharah, ceramah, pidato yang mereka lakukan, wassalamu alaihim, mengucapkan salam untuk mereka, likai yata'akkada mimma yaqulun, supaya dia memastikan apa yang mereka ucapkan, datang ke majelis-majelisnya, menghadiri muhadharah mereka, mengucapkan salam kepada mereka untuk memastikan apa yang mereka ucapkan selama ini, wa yujadilahum, supaya dia bisa mendebat mereka. Nah, apakah hal demikian dibenarkan, mendatangi majelis ahli bid'ah, menghadiri pertemuan, muhadharah, pengajian, ceramah mereka, ucapan salam untuk mereka, untuk memastikan apa yang mereka ucapkan, kemudian mendebat mereka. Kita baca keterangan dan bimbingan beliau. Qala syaikh hafizahullah, al-jawabu jawabannya, hadza ghaliban, hal ini, keumumannya, orang semacam itu keumumannya, yadhhabu yusbihu hizbiyan, jika dia pergi, nam orang tersebut, keumuman orang semacam ini, ketika dia pergi mendatangi majelis-majelis bid'ah dan misalnya, yusbihu, dia menjadi hizbiyan, menjadi seorang hizbi, lambat laun menjadi hizbi, menyimpang, imma litabligi au taifatin sufiyatin au taifatin rafidiyatin au jahmiyatin. Bisa jadi dia menjadi seorang tablighi, litabligh, nah, jadi seorang jamaah tablighi, pengikut jamaah tablighi, atau kelompok, satu kelompok dari kelompok sufiyah, atau sekelompok dari Rafidhah ataupun Jahmiyah. Nah, la budda lihadhal sinfi an yu'aqibahumullahu azza wa jalla. Mesti hal demikian, mau tidak mau, orang semacam ini akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka menyelisihi li'annahum khalafu hadiya Muhammadin alaihi salatu wassalam wa tawjihatihi. Karena mereka menyelisihi petunjuk Nabi SAW dan bimbingan-bimbingan Nabi. Berinisiatif sendiri, rasa aman terhadap fitnah, syubhat. Akibatnya kalau dia melakukan itu, efeknya, dampaknya, Allah akan memberikan hukuman kepada orang itu, menyimpang. Wa khalafu hadiyas salafi, dan mereka menyelisih petunjuk salaf. Karena bukan demikian metode salaf. Wa khalafu hadiyas salaf, karena mereka menyelisih petunjuk salaf. Wa ghamaru bidinihim, dan lancang, nekat mengorbankan agamanya, yakni melawan sesuatu dengan bermodalkan keberanian, semata-mata berani, namun di luar perhitungan. Qamaru bidinihim, dia siap mengorbankan agamanya dengan perbuatannya tadi. Fahaula ghaliban, mereka keumumannya, ma yadhi'una wa yaltahiquna bi ahzabish syarr. Keumuman mereka, mereka adalah orang ma yadhi'un, orang-orang yang akan terbengkalai, terlantar, hilang. Waltahiqun, dan mereka ujung-ujungnya bergabung dengan kelompok-kelompok yang jelek, kelompok-kelompok yang rusak, ahli bid'ah wal ahwa. Kalau dia berbuat demikian, ini kesimpulannya. Karena dia menyelisih bimbingan Allah, menyelisih bimbingan Rasul, menyelisih bimbingan salaf, ujungnya kalau dia terus-menerus berbuat itu akan menyimpang, akan bergabung dengan kelompok ahli bid'ah. Sekarang beliau bawakan contohnya, bukti-buktinya apa. Qala rahimahullah ta'ala hayyana mayyita ibnu aqilin ibnu aqil jabalun min al-jibal fi adh-dhaka'i wal-'umqi wal-'ilmi. Ibnu Aqil, sebuah gunung, yakni tokoh dari ulama kibar. Tokoh dari ulama kibar, tokoh dari salah satu tokoh dari ulama besar, fi adh-dhaka', dari sisi kecerdasan luar biasa cerdasnya. Wal'umq, demikian pula sangat dalam pemahamannya, ilmunya, hafalannya. Wal'ilm, demikian pula beliau termasuk tokoh dari sisi ditiru dari ilmunya, luar biasa. Nasahuhu, para ulama telah memberikan nasihat kepadanya. Semburkan sekalian. Ibnu Aqil, seorang tokoh dari ulama kibar, dari sisi kecerdasannya, dari sisi kedalaman ilmunya, pemahamannya, kemudian ilmu yang dia miliki. Nasahuhu, para ulama telah memberikan nasihat kepadanya. Alla yadhhaba ma'al mu'tazilati, supaya dia tidak pergi duduk bermajelis dengan kelompok Mu'tazilah. Nyata apa? Zahaba ilaihim, ternyata dia tetap berangkat ke sana. Coba, seorang jabal minal jibal, seorang alim minal ulama yang kokoh ketika itu, dinasihati oleh ulama yang lainnya supaya tidak pergi bergabung dengan Mu'tazilah, duduk bersama mereka, bermajlis bersama mereka. Nyata zahaba ilaihim fasara mu'taziliyan. Ternyata dia menjadi seorang mu'tazili. Ilmunya, kecerdasannya terkalahkan. Fashtadda 'alaihi al-hanabilatu. Maka fuqaha Hanabilah, ahli fikih dari Hanabilah pun ishtadda 'alaihi, bersikap keras terhadap dia. Ya, disikapi oleh ulama yang lain. Fa azhara at-taubata, kemudian dia pun menampakkan taubatnya. Wa baqiyat fihi rawasibu. Namun ya, masih tersisa pada dirinya rawasib, noda-noda, endapan-endapan, pengaruh astarnya itu masih ada. Nah, coba bahayanya demikian. Ini ulama yang memiliki ilmu, kecerdasan, kedalaman ilmunya, sudah dinasihati untuk tidak pergi ke kelompok Mu'tazilah, enggak mendengarkan mereka, namun dia tetap pergi, akhirnya terpengaruh. Jadi seorang Mu'tazili kemudian disikapi oleh fuqaha yang lain. Qala Abu Dzar Al-Harawi, Abu Dzar Al-Harawi min talamidhi Ad-Darqutni imamun fis sunnah. Abu Dzar Al-Harawi termasuk dari murid Ad-Darqutni, imam dalam sunnah. Abu Dzar Al-Harawi imam ketika itu. Sami'a kalimatan, dia mendengar satu kalimat. Akhadathu raha fasara asy'ariyan. Dia mendengar satu kalimat, satu ucapan dari ahli bid'ah. Akhadathu, akhirnya kalimat itu menyeret dia, mengambil dia, membawa dia raha, sehingga dia raha menjadi ya, bersikap bermadzhab. Fasara asy'ariyan, dia menjadi bermadzhab Asy'ari, seorang Asy'ari. Ya, dulunya imam fi sunnah. Ini efek dampaknya begitu besar. Yang ketiga, Abdul Razzaq jalasa Ja'far ibn Sulaiman ad-Duba'i. Abdul Razzaq seorang imam juga, As-Sun'ani. Bermujalasa dengan Ja'far bin Sulaiman ad-Duba'i. Jalasahu wa indahu tashayyu'un. Fantaqala. Duduk bermujalasa dengan Ja'far bin Sulaiman yang punya pemahaman tashayyu'. Fantaqala. Maka dia pun berpindah. Kena pengaruh. Zaba ila at-tashayyu'i. Dia pun pergi bermadhab, berpindah menuju pemahaman at-tasyayyu'. Wal tafata ilaihi, dia pun menengok, condong ke situ. Fa asbahal miskinu min minasyiati, maka dia pun kasihan. Fa asbahal miskinu minasyiah, dia pun menjadi deretan dari kelompok Syiah. Lakin tasyayyu'uhu laisa ghalidhan, hanya saja tingkatan kesyiahannya ini bukan termasuk dari deretan syiah yang keras. Namun sudah terpengaruh, terbawa pemahaman syiah tersebut. La nazlimuhu, kita tidak menzalimi dia. Yani kita tetap menyikapi orang tersebut ya punya pemahaman at-tasyayyur. Kemudian dipukul dia ekstrim, nah. Namun disikapi, ya, dinyatakan bahwasanya dia pemahaman at-tasyayyur. La nazlimuhu, kita tidak berlaku zalim padanya. Lakin waqa'a fit tasyayyu'i wa ta'atharo. Namun dia terjatuh pada pemahaman at-tasyayyur dan terpengaruh dengan pemahaman itu. Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani. Qala fal ladhi yujalisu ahlal batili maka orang yang bermujalasa dengan ahli batil la budda an yata'assara raghima anfuhu, dia pasti terpengaruh. Orang yang bermujalasa dengan ahli batil pasti dia terpengaruh, raghima anfuh, ya, sungguh hina dan rendah dia. Na'udzubillah min dzalik. Sangat berbahaya hal semacam ini. Mahma idda'a li nafsihi la budda an yata'athara, apapun keadaannya dia mengklaim untuk membela dirinya, saya seorang sunni salafi, saya seorang yang hati-hati. Nah, ini sangat berbahaya. Mahma idda'a li nafsi, walaupun dia mengklaim mengaku tentang dirinya. Hati-hati bagi kita semuanya, masing-masing dari kita, ini nasihat penting dari beliau hafizahullahu ta'ala. Mungkin kita selamat dari satu fitnah, belum tentu selamat pada fitnah berikutnya. Ya. La budda an yata'athara, dia pasti terpengaruh. Li anna rasul as-sadiqa al-masduqa alaihi salatu wassalam hadzara. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang jujur dan dibenarkan, telah memperingatkan hal demikian. Wa qala matharul jalisis salihi wal jalisis su'i, permisalan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang jelek. Kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti pembawa minyak wangi dan orang yang meniup, ya, orang yang berpekerjaan pekerjaannya adalah pandai besi. Fahamilul miski, orang yang membawa minyak wangi misk, imma an yuhziyaka, bisa jadi dia akan memberikan hadiah, memberikan minyak wangi itu, misik tersebut, secara cuma-cuma kepadamu, kasih. Wa imma an tabta'a minhu, bisa jadi engkau membeli darinya, antum tertarik, senang, harum, ya, dibeli. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau bisa jadi minimalnya engkau akan mendapati dari orang tersebut aroma yang semerbak, yang harum, senang kita, wangi. Wa nafikhul kiri, adapun pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka, bisa jadi dia membakar bajumu, dibakar, karena yang dibawa api, ya, besi panas. Bisa jadi dia membakar bajumu, wa imma an tajida rihan khabithah, atau minimalnya bisa jadi juga engkau mendapati darinya bau yang busuk, enggak sedap baunya. Nah, ya'ni al-jalis as-saliha ma syaa Allahu lahu thalathu halat kulluha khairun. Ya'ni teman duduk yang baik, ahlussunnah wal jamaah, salafiyun, ya, orang punya akidah yang lurus, miki andil dalam dakwah dan semisalnya. Teman duduk yang baik, masya Allah, dia memiliki tiga keadaan, semuanya itu baik. Imma an yuhziyaka yuqaddimalaka hadiyatan, bisa jadi dia memberikan hadiah kepadamu dan menyuguhkan kepadamu hadiah. Tafaddal tibak, silahkan, ini minyak wangimu, dikasihkan. Nah, yuqaddimulaka ulbatan minat tibi, engkau menyuguhkan kepada dia menyuguhkan kepadamu, memberikan kepadamu ulba, satu botol minyak wangi gratis, senang kita. Wa imma an tabta'a minhu ay tashtariya minhu, yang kedua, bisa jadi engkau membeli darinya, senang, wangi, beli. Istafatta minhu, engkau bisa mengambil faedah dari orang tersebut. Wa hadza khairun, ini adalah satu kebaikan. lam tashtari khamran wala syai'an muharrama. Engkau tidak memberi khamar, tidak pula memberi sesuatu yang haram. Yang engkau beli adalah sesuatu yang baik, yang ada manfaatnya. Bal ishtaraita syai'an tayyiba, bahkan engkau membeli sesuatu yang bagus, yang baik. Yuhibbuhu Allahu 'azza wa jalla, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matlubun minka fis salati, sesuatu yang dituntut, diharapkan ada pada dirimu ketika salat. Ketika salat menggunakan baju yang wangi, aroma yang bagus. Ya, matlubun minka fis salat, ketika salat, sebelum salat, ya, menggunakan minyak wangi tersebut. 6. Matlubun minka 'inda dukhulil masajidi. Engkau dituntut, diharapkan menggunakan minyak wangi itu ketika masuk masjid, masjid Allah Ta'ala. Ya, berpakaian rapi, aromanya wangi. 6. Fahadha istafadta minhu. Ini engkau bisa mengambil faedah dari orang itu. Kasih hadiah atau beli, dapat manfaat. Wa imma tajidu minhu rihan tayyibatan, wa hadha khairun. Bisa jadi pula engkau mendapati dari orang itu aroma yang wangi, semerbak, harum, senang dekat, ya, harum, sedap. Nah, wa hadha khairun, ini suatu kebaikan. Nah, perumpamaan teman duduk yang baik. Qala wa jalisus su'i kana fi khilkiri. Adapun teman duduk yang jelek bagaikan pandai besi. Orang yang pekerjaannya membuat palapot, perangkat dari besi yang dibakar, bukan tungku dan semisalnya. Imma an yuhriqa thiyabaka, bisa jadi dia membakar bajumu karena dipegang apa? Api. Api besi membara. Ya, pegang itu. Wa imma an tajida minhu rihan mumsinatan, atau bisa jadi engkau dapati dari orang itu aroma yang enggak sedap, aroma busuk, sangit, ya. Keluar-keluar dari situ, ya, bisa jadi baju kita walaupun enggak kena namun bau sangit juga. Ya. Enggak sedap baunya. Nah, yumkinu yusibuka bisaratana au maradin au ayyi syai'in wal 'iyadzu billah. Mungkin bagimu ia akan menimpakan kepadamu, ya, kalau terus-terusan di situ ya bergaul dengan orang tersebut, berteman dengan orang itu bisa berdampak, berakibat penyakit kanker atau penyakit yang lainnya atau hal-hal yang lainnya bermadarat. Nah, berbahaya. Sama dengan bergaul dengan teman duduk yang jelek dari kan alibid awal ahwa. Fajalisus su'i la budda an yanalaka minhu su'un wa syarrun. Maka kesimpulannya, teman duduk yang jelek itu pasti, ya, dia akan menimpakan kepadamu, ada sesuatu yang akan menimpa dirimu, su', kejelekan, kerusakan, ya, akan merusak agama kita, akan merusak adab akhlak kita, tutur kata kita, ibadah kita, manhaj kita, agama kita. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala wal mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang, masing-masing dari kita ini tergantung dari agama khalil, teman dekatnya. Sangat tergantung dari teman dekatnya. Ucapannya, perbuatannya, adab akhlaknya. Ya. Maka hendaklah setiap dari kita memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Ya, mahal, sangat berharga, mengalahkan dunia dan seisinya, itulah agama. Lebih mahal daripada harta benda, kedudukan. Maka kewajiban kita adalah menjaga diri kita masing-masing. Nam assalamatu la ya'diluha syai'un. Jaga nikmat yang agung ini. Kemudian beliau mengatakan, membawakan ayat Allah, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang menjalin persahabatan, menjalin hubungan rekan, teman, ya, pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat, sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya menjadi musuh, saling berlepas diri. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang mana orang bertakwa tersebut menjalin hubungan itu di atas iman dan takwa, di atas amal soleh. Ya, semestinya kita upayakan masing-masing dari kita mengoreksi dirinya. Qala ahlul ahwa'i wal bid'ah laysu min ha'ula. Ahli bid'ah wal ahwa tidak termasuk dari itu. Bukan termasuk orang-orang bertakwa. Kenapa? Karena menyelisih Quran dan Sunnah. Indaka al-ayatu wal-ahadithu tuhadziru wa anta taqul la amshi man a'taka al-ismata. Ya. Ahli bid'ah, ahli ahwa bukan termasuk dari deretan orang yang bertakwa. Ya, kamu punya ayat, punya hadith, tuhadziru, yang mengingatkan dirimu. Ayat hadis mengingatkan kita agar berhati-hati dari ahli bid'ah wal ahwa, orang yang menyimpang. Kemudian engkau mengatakan wa anta taqul, engkau mengatakan la. Enggak ada masalah. Hamsi, saya akan berjalan. Ini dia enggak peduli dengan ayat dan hadis yang berisi peringatan-peringatan itu. Man adaka al-ismata, siapa yang memberikan jaminan kepadamu? Jadi merasa apa? Idda'ali nafsihi. Ya, seperti di awal sebutkan, idda'ali nafsihi, dia mengklaim punya agama, punya ilmu, punya sikap ketakwaan, punya iman. Ya, maka saya mengatakan, man a'taka al-ismata, siapa yang memberikan jaminan kepadamu? Ayat sudah mengingatkan, hadis sudah menyebutkan, sudah diingatkan oleh para ulama juga. Siapa yang menjamin? Idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rasul alaihi salatu wassalam yuhadziru as-sahabata, jika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat. Was-salafu wa kanu a'immatan mithlal jibali yasudduna adhanahum. Demikian pula salaf, dan dahulu mereka adalah para imam. Ya, para imam. Seperti jibal, seperti gunung-gunung yang kokoh. Yasuduna adhanahum. Mereka menutup telinga-telinga mereka, ditutup telinganya. Ya. Pakai penutup penyumbat, sehingga enggak dengar apa yang diucapkan oleh ahli bid'ah. Wala yuriduna an yasma'u li ahli al-bid'ah, mereka tidak ingin mendengar apapun dari ahli bid'ah. Ya. Walaupun ayat, enggak mau mereka. Karena khawatir, takut tertimpa fitnah. Ditutup telinganya. Ya. Coba nutup telinga, ya, enggak dengar apa-apa. Walaupun mungkin lihat orangnya, namun enggak mendengar apa yang diucapkan. Ya, demikianlah salaf. Kenapa? Karena takut terhadap fitnah tersebut. Baik. Keadaannya berbalik dengan sekarang. Sudah diingatkan oleh para ulama, bawakan ayat hadisnya, penjelasan para ulama, mencari-cari. Ya, mencari-cari apa yang disebutkan oleh ahli bid'ah wal ahwa. Ya. Saya ambil benarnya, saya tinggalkan salahnya. Qala hafizallah, amma innaka tadhhabu wa tazuruhu wa tahduru al-muhadarati yusibuka min syararihi wa min dukhanihi wa min nafsihi. Adapun engkau kalau pergi menziarahi, menghadiri muhadarah, ya, ceramah-ceramah ahli bid'ah wal ahwa, nisayusi buka akan menimpa dirimu kejelekan-kejelekan ahli bid'ah itu, asap-asapnya ahli bid'ah tersebut. Demikian pula wa min nafsi, ini ludahnya, ucapannya, ucapan-ucapan ahli bid'ah tersebut akan masuk. Sangat berbahaya. Wa nahnu jarrabna katsiran, sungguh kami telah memperhatikan hal tersebut, sudah melihat hal itu. Melihat, mengamati, mendapati, dan melihat tajribah. Pengalamannya memang demikian. Melihat benar. Jarrabna al-kathira, kami benar-benar memperhatikan keadaan itu pada sekian banyak orang. Jarrabna al-kathir, terbukti nyata, survei sudah membuktikan. Nah, aktsara min 30 sanah, lebih dari 30 tahun. Beliau melihat hal tersebut, lebih dari 30 tahun. Nahnu mujarribuna, kami telah mempraktekannya, melihatnya. Benar ayat, hadis dan ucapan salaf. Ya, betul-betul terjadi. Beliau mengamati, memperhatikan. Haula al-maghrurun da'u wa tahu, mereka orang-orang yang tertipu dengan dirinya pede, terlalu yakin, meyakin punya iman, punya ilmu, punya takwa. Peringatan bagi kita semuanya, ya, beliau bukan hanya membawakan ayat, hadis, ucapan salaf, namun juga membuktikan, melihat kenyataan yang ada. Jangan kemudian, wah ini bukan untuk saya, untuk fulan dan fulan. Masing-masing kita perhatikan dirinya. Haula, mereka orang-orang tertipu dengan dirinya, terlalu yakin, percaya. Da'u, terbengkalai. Watahu, jadi linglung, bingung. Ya, bingung. Baik. Inna dhalalata haqqal dhalalah, an tunkira ma kunta ta'rif, wa an ta'rifa ma kunta tunkir. Kesesatan yang benar-benar sesat, engkau mengingkari sesuatu yang dulunya engkau akui itu benar, demikian juga engkau sebaliknya, ya, membenarkan sesuatu yang dulunya engkau ingkari. Da'u wa tahu, terbengkalai, kemudian bingung, linglung. Nihayatuhum mahtumatun, ujung dari perjalanan mereka mahtumah, jelas, pasti. Yadhi'una nas'alullaha al-afiyata, mereka menjadi terbengkalai, ya, bingung, linglung, kemana ini, dengan siapa sekarang berjalan. Mahma balagha minaz zaka'i fa innallaha yu'aqibuhu, apapun yang telah dia capai dari kecerdasan, cerdasnya luar biasa, kagum orang, hafalan ayatnya, hadisnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum dia. Kenapa? Karena dia hafal ayat, hafal hadis, penjelasan para ulama, enggak diamalkan. Nah, naqulu lahu, maka kita katakan kepada dia, zaka'uka la yanfa'uk, kecerdasanmu enggak bermanfaat bagimu. Ya, dia maghrur, tertipu dengan kecerdasannya. Saya bisa membedakan antara yang benar dan batil. Ya, kenapa dia tidak memperhatikan dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi sebelumnya? La budda an tabdhula al-asbaba fi himayati hadzal din. Maka wajib bagimu, semestinya bagimu, untuk mengorbankan, mengupayakan sebab-sebab agar, ya, agamamu terjaga. Supaya terjaga bagaimana semestinya? Enggak ditelantarkan, enggak disia-siakan agama yang telah Allah berikan, mengerti dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, manhajnya, akidahnya dan semisalnya. Engkau harus mengupayakan sebab-sebab agar agamamu terjaga. Alladzi a'dhaakallahu wa tuhafidha 'alaihi, yang Allah berikan kepadamu agama ini. Dan wajib bagimu an wa tuhafidha 'alaihi, engkau wajib untuk menjaganya. Hadhihi ni'matun La tal'ab biha. Ini adalah suatu kenikmatan yang amat besar, yang sangat agung, ya. Engkau tidak boleh mempermainkannya. Sampai salaf menyebutkan, ya, sungguh aku tidak mengerti mana kenikmatannya lebih besar bagiku, ya. Aku dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai seorang muslim, ataukah aku tidak dijadikan sebagai seorang haruri, tidak dijadikan sebagai seorang khawarij. Selamat dari pemahaman menyimpang. Al-ana man tarawna minal hizbiyin fi hadzal bilad. Saat ini, ya, siapa yang kau lihat dari kalangan hizbiyin di negeri ini? Coba lihat. Kulluhum asluhum salafiyun fi hadzal bilad. Semuanya mereka itu dulunya adalah salafiyin di negeri ini. Kulluhum dha'u bisababi al-mukhalatati wal-mu'asyarati wal-qira'ati was-sima'i li ahli al-ahwa. Mereka semuanya dha'u, terpenggalai, tersia-siakan agamanya dengan sebab mukhalatah, ya, berinteraksi, berhubungan, membaca, mendengar, ya, muhadharah, pidato, ceramahnya ahli bid'ah. Tadi situ menyimpang sedikit demi sedikit. Falamma zahu azaghallahu qulubahum. Naam. Ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan kalbunya. Kullu man tarawnahu, setiap orang kau lihat di negeri ini, di Saudiya, bila maksudkan, wa yuqalu anhum fulan hizbiyun, dan dikatakan tentang mereka fulan hizbi. Dan ini telah menyimpang keluar dari dakwah Ahlussunnah Jamaah. Kulluhum ma da'u illa bihadhil wasilah. Semuanya tidak terbengkalai, tidak menyimpang kecuali melalui jalan ini. Apa itu? Mujalazah ahlil bid'ah wal ahwa wassima, mendengarnya, ya, menghadirinya dan semisalnya. Ya'khuduna bihadhihi an-nadhariyati. Mereka mengambil tinjauan konsep yang mereka pegang. Akhudul haqqa wa atrukul batil. Saya ambil benarnya dan saya tinggalkan yang batil. Jadi jangan heran. Ya, di sana sini kurang lebih sama. Ya, saya mau ambil yang benar, yang jelek, yang rusak saya tinggalkan. Ya, bukan demikian jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa kenyataannya? Fayakhudhul batila, ternyata akhirnya dia mengambil yang batil dia ambil, dia pegang. Wayatrukul haqqa, dan dia tinggalkan yang benar. Wayusbihu aduwanil haqqi harban ala ahlihi, sehingga dia menjadi musuh kebenaran dan memerangi ahlul haqq. Kebalik keadaannya. Karena itu barakallahu fikum, nasihat yang sangat penting bagi kita semuanya, ya, yang diberikan anugerah oleh Allah SWT, nikmat dakwah salafiyah, jangan disia-siakan, jangan ditelantarkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tadi ada yang menyampaikan pada soal berikutnya, belum, soal sebelumnya belum kita baca. Halaman 347 insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan. Nah, disiapkan hadisnya. Al-mu'adzin fal-yu'adzin.